Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian masih dalam serial Jurus Sehat Rasulullah bersama saya, Dr. Zainal Akbar. Baik, teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian menyaksikan video ini, kita tahu sekali bahwa kesehatan adalah salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah yang membuat kita semestinya menjaga itu. Dan salah satu prinsip kesehatan yang perlu Anda pahami atau kita pahami adalah jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Jadi apapun yang kita makan tiap hari itu sebaiknya adalah sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kesehatan. Jadi bukan cuma sekedar makan untuk mendapatkan rasa, tapi juga ada nilai gizi yang baik di sana yang membuat Anda ketika mengkonsumsi itu, atau khususnya kebetulan saya lagi mengendarai mobil seperti ini, ya kita tetap dapat camilan yang sehat. Nah, kali ini saya akan jelaskan kepada Anda beberapa jenis camilannya saya. Oke. Nah, ini yang pertama. Oke, ini kelihatan ya. Nah, ini saya sebutnya macadamia. Oke, macadamia nuts plain. Oke. Nah, ini salah satu kacang ya yang tanpa garam yang insya Allah pastinya akan memberikan sumber protein dan nutrisi yang cukup baik untuk Anda. Lalu kedua, saya punya di sini mungkin sudah pada kenal semua. Ya, ini namanya kismis, sudah tahu ya, dan enak sekali pastinya. Dan saya juga, camilan saya membawa kacang ini. Ya, kacang ini ya. Nah, ini saya sebut dengan Brazil nut, atau sebagian kalau Anda menggunakan walnuts juga nggak apa-apa, atau juga menggunakan kacang ini. Nah, ini kacang. Oke. Okay. Nah, ini namanya hazelnuts ya, hazelnutnya tawar. Nah, sengaja saya pilih yang tidak menggunakan garam ya, karena garam pun kita memang harus kurangi juga. Tapi beberapa kacang kan ini sudah punya rasa asin ya, jika Anda cukup dengan rasa yang asli dari produk tersebut. Jadi usahakan tiap hari ketika Anda mengendari kendaraan pun, mobil atau motor atau dimanapun Anda berada, camilan kita pun adalah camilan yang sehat, sehingga kita, tubuh kita pun akan sehat. So, mari kita jaga kesehatan kita, dan salam jurus sehat Rasulullah bersama saya, Zul Akbar, di sini. Sampai ketemu di edisi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas, dan jadikan hidup kita jauh lebih sehat dan jauh lebih baik setiap hari. Bye-bye.